السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sampai kepada halaman 46. Masih terpotong dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita melanjutkan, fa bayyana annal mu'mina alladhi idza mata dakhala jannata qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masa'ib. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa seorang mukmin yang jika mati itu masuk surga, mungkin dia akan dibalas kesalahan-kesalahannya tersebut dengan berbagai macam musibah di dunia. Maksudnya bahwa apapun musibah, bagaimana dalam hadis yang lain sebutkan, apapun musibah yang menimpa orang beriman, hidup pada hakikatnya adalah untuk menghapus dosa dan juga untuk menaikkan derajat. Qala faman salima min ajnasi dhulmi thalathah, barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman, yaitu asyirku wa dhulmul ibadi wa dhulmuhu li nafsihi bima dun asyriki. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, menzalimi orang lain atau menzalimi hamba lain. Dan yang ketiga, menzalimi dirinya sendiri selain syirik, karena syirik itu termasuk menzalimi diri sendiri, tapi yang ini adalah yang di bawah syirik. Jadi barang siapa yang terlepas dari tiga bentuk kezaliman tersebut, kana lahul amnu tamu wal ihtida'u tam, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min zulmihi li nafsihi kana amnu wal ihtida'u mutlaqan. Barang siapa yang tidak selamat dari menzalimi dirinya sendiri, maka dia hanya mendapatkan keamanan dan hidayah yang mutlak. Apa maksudnya itu? Di mana? Nah, ini maksudnya keamanan mutlak di sini adalah annahu la budda ayyadkhula jannah. Maksudnya keamanan dan hidayah mutlak ini adalah dia pasti masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana yang dijanjikan di dalam ayat yang lain. Wa qad hadahu Allahu ila shiratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya petunjuk menuju shiratal mustaqim. Alladzi takunu 'aqibatuhu fihi ila jannah, yang akibatnya atau keterusannya itu akan menuju kepada surga. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida' bihasabi ma naqasa min imanihi wa bidzulmihi li nafsihi. Tapi selain dia mendapatkan jaminan masuk surga dan juga dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menuju siratal mustaqim, dia juga mendapatkan kekurangan di dalam keamanannya, kekurangan di dalam hidayahnya, sesuai dengan kekurangan dalam imannya dan sesuai dengan besarnya kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Jadi pengertiannya begini, ada keamanan yang sempurna, ada keamanan dan hidayah atau petunjuk yang sempurna, ada keamanan dan petunjuk yang mutlak. Mutlak ini artinya apa? Bisa besar, bisa kecil. Nah, kalau yang sempurna ini bisa dipastikan dia selamat dari api neraka, melewati siratal mustaqim dengan cepat. Karena apa? Karena tidak ada dosa-dosanya, atau dosa-dosanya sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sempat atau tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan panasnya api neraka dahulu. Itu yang terlepas dari tiga kezaliman tadi, yaitu pertama syirik, kedua menzalimi orang lain, yang ketiga menzalimi diri sendiri selain syirik. Namun jika kemudian dia melakukan kezaliman yang pertama, yaitu syirik, maka keamanan dan hidayah itu hilang sama sekali. Ya, jadi kalau seorang berbuat syirik, yaitu syirkul akbar, maka keamanan dan hidayahnya itu hilang sama sekali. Tapi kalau kemudian dia menzalimi dirinya sendiri, termasuk juga menzalimi orang lain, maka dia tetap mendapatkan keamanan, yaitu aman, pasti masuk surga. Namun pertama, apakah akan dibakar dulu Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, ya, sehingga tidak langsung masuk surga, atau masuk surga langsung tapi derajatnya tidak tinggi? Itu disebut dengan keamanan mutlak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan dosa-dosa yang dia perbuat, sesuai dengan kekurangan imannya. Dan juga dia mendapat hidayah kepada siratal mustaqim. Namun di siratal mustaqimnya ini, apakah dia lancar atau tidak, itu namanya mutlak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan dosa-dosa yang dia perbuat, sesuai dengan kezaliman yang dilakukan pada dirinya sendiri. Namun yang jelas, selama sudah terhindar dari syirik akbar, maka dia sudah mendapatkan keamanan. Ya, artinya sudah dijamin masuk surga, walaupun mungkin dengan catatan. Ya, catatannya apa? Mendapatkan hukuman dulu, ya, baik dunia ataupun di akhirat. Walaysa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqoulihi innama huwa syirku anna man lam yusyrik asyirkal akbar yakunu al-amnu tam wal ihtira'u tam. Jadi maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bahwa ketika Nabi mengucapkan itu adalah syirik, itu hanyalah syirik, bukan berarti bahwa barang siapa yang tidak melakukan perbuatan syirik akbar, dia sudah mendapatkan keamanan dan petunjuk atau hidayah yang sempurna. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ketika kita kemarin, yang minggu kemarin kan sebutkan, yang maksud zulum di sini itu adalah apa? Syirik. Bukan artinya kalau sudah tidak berbuat syirik itu pasti sempurna keamanannya atau hidayahnya sempurna. Tidak demikian maksudnya. Fa inna haditsahul katsirah ma'a nususil Qur'an. Karena sungguhnya hadis-hadis beliau itu banyak bersama dengan teks-teks Al-Qur'an. Tubayyinu anna ahlal kabairi mu'arraduna lil khauf. Bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu akan mendapatkan ketakutan. Tidak akan aman secara sempurna. Contoh, orang yang mencuri dosa besar bukan? Dosa besar. Apakah aman hidupnya? Tidak. Ya. Contoh lagi, orang yang membunuh, apalagi membunuh. Apakah aman hidupnya? Tidak. Orang yang makan riba, apakah tenang hidupnya? Tidak. Ya. Lam yahsul lahumul amnu tamu wal ihtida'u tamu alladhi yakununa bihi muhtadina ila siratin mustaqim. Jadi dia mendapatkan ketakutan dan tidak mendapatkan, ya mereka tidak mendapatkan keamanan yang sempurna serta petunjuk yang sempurna yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah menuju siratul mustaqim. Yaitu apa siratul mustaqim? Siratul mustaqim adalah siratul ladzina an'amallahu alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka min ghairi adzabin yahsul lahum, tanpa ada azab yang didapatkan mereka. Nah, ini maksudnya. Ya. Bahwa kesempurnaan keamanan itu adalah ketika apa? Ketika sama sekali tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ma'ahum aslu ihtida'i ila hadzal shirath. Wa ma'ahum aslu ni'matillahi ta'ala 'alaihim. Wala budda lahum min dukhul jannah. Tapi orang yang bertauhid dan melakukan dosa besar itu, mereka mempunyai dasar hidayah menuju siratul mustaqim ini. Dasarnya mereka punya. Walaupun apa? Walaupun mungkin ada yang terjatuh di tengah-tengah. Walaupun mungkin tidak lancar di dalam menitinya. Dan mereka mempunyai dasar atau asal dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat apa? Nikmat la budda lahum min dukhul jannah, bahwa mereka pasti akan masuk surga. Ya. Yaitu adalah keamanan dan hidayah yang mereka punyai dasar-dasarnya. Namun dasarnya itu, ya, dalam artian bahwa jika tidak disempurnakan, ya, jika disempurnakan, maka terjadinya menjadi terhambat. Menjadi terlambat. Terhambat dan terlambat karena apa? Karena dosa-dosanya. Apalagi jika dosanya dosa besar. Ya, akan jadi terlambat. Berbeda dengan yang menyempurnakan dari dasarnya tersebut, maka kemudian akan masuk surganya. Wa syirk, dan sabda Nabi SAW, inna ma huwa syirk, itu adalah hanyalah syirik. In aradal akbaro fa maqsuduhu anna man lam yakun min ahlihi fa huwa aminun mimma wu'ida bihil musyrikun min adhabi dunya wa akhirah. Jadi jika syirik yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syirik akbar. Karena kan syirik terbagi menjadi dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Nah, jika di dalam sabdanya ini yang dimaksudkan adalah syirik akbar, maka barang siapa yang tidak melakukan syirik akbar, maka dia aman dari apa yang dijanjikan atau dari apa yang diancamkan kepada orang-orang musyrik, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi barang siapa yang tidak berbuat syirik akbar, maka dia akan terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik. Baik ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in kana muraduhu jinsu syirik. Tapi jika yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam innama huwa syirik itu adalah jenis syirik, yaitu baik syirik akbar ataupun syirik asghar, itu yang penting jenis syiriknya. Fayuqalu dhulmul 'abdi nafsahu kabukhlihi bihubbil mali biba'dil wajibi huwa syirkun asghar. Maka dikatakan bahwa ketika seorang hamba menzalimi dirinya sendiri seperti dia bukhl itu bakhil, kikir, kedekut, jahe, berekehese dan selanjutnya. Ya. Kenapa dia demikian? Bi hubbil mal, karena dia cinta kepada harta. Bi ba'dil wajib, ya. Jadi dia kikir untuk mengeluarkan sebagian kewajibannya, seperti apa mengeluarkan? Zakat, ya. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada harta. Wa syirkun asghar, maka itu termasuk kepada syirik asghar. Ya. Wahubhi bima bibadi bihubhi wahubhi ma yubgidhu Allah Taala hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillahi syirkun asghar. Kemudian kecintaan dia kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga karena kecintaannya tersebut, dia mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik asghar. Kenapa? Karena menduakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sampai kemudian kepada ibadah di sini. Ya. Wa ana midzalik, dan semisalnya fahada fatahu minal amni wal ihtilai bihasabihi, maka yang seperti ini akan kehilangan keamanan dan kehilangan hidayah bihasabihi sesuai dengannya, maksudnya sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Semakin besar dosanya, semakin besar keamanannya hilang, semakin besar hidayahnya hilang, walaupun dasar hidayah dan dasar apa? Dasar keamanannya masih tetap ada. Tidak syirik akbar. Ya, tapi apa? Semakin lama semakin tersendat. Jika dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, oleh karena itu, kana salafu yudkhiluna dzanba fi hadza syirki bi hadzal i'tibar. Oleh karena itu, ulama salaf memasukkan dosa ke dalam syirik dengan pandangan ini, yaitu dengan pandangan bahwa jika orang melakukan sesuatu atau mencintai sesuatu lebih daripada cintanya kepada Allah, maka itu dianggap syirik. Tapi syiriknya syirik apa? Syirik asghar. Jadi sebagian salaf juga disebutkan di sini bahwa perbuatan dosa itu ya termasuk kepada syirik asghar. Jika karena apa? Karena dia lebih mencintai hawa nafsunya dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada orang yang bermaksiat kemudian karena mendahulukan karena bukan lebih cinta kepada Allah? Kadang ada. Mereka, dia memang tidak bisa menahan hawa nafsunya, bukan berarti mendahulukan hawa nafsu. Ada yang seperti itu, ya. Dan itu adalah masalah hati. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tersebut yang tahu. Kita tidak bisa menghukumi dalam hati seseorang. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala intaha mulakhasan, itu di apa sudah selesai perkataan Ibnu Taimiyah secara ringkas. Dan kalau antum mencoba untuk membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu bahasanya itu subhanallah ya, panjang lebar luas dan kadang bulat. Karena saking banyak ilmu yang beliau punya. Seperti dalam majmu' fatwa-fatwanya itu, beliau menafsirkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu 14 halaman. Ya, 1 sampai 5 saja 14 halaman. Itu sepanjang atau sependek yang saya tahu, itu adalah penafsiran yang paling panjang untuk surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Ya, di antara semua tafsir. Sekarang muridnya yang berbicara. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qawlu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Qala sahabah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayuna lam yalbis imanahu bidzulmin, siapakah di antara kami yang tidak pernah mencampuri imannya itu dengan perbuatan zalim? Karena para sahabat sebagaimana diterangkan minggu kemarin menyangka dimasukkan kezaliman di sini adalah zalim terhadap diri sendiri, ya, bukan masalah syirik. Qala, maka Nabi SAW bersabda, dzalika syirk. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Alam tasma'u qawla al-'abdi salih, tidakkah Belumkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang soleh, yaitu siapa? Luqman. Atau sering dikenal sebagai Luqman al-Hakim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Falamma ashkala alaihimul murad bi zulmi. Ketika maksud dari kezaliman itu membingungkan atau ambigu bagi para sahabat, fadhannu anna dhulma nafsi dakhilun fi, maka para sahabat menyangka bahwa menzalimi diri sendiri itu termasuk kepada kezaliman yang dimaksud di dalam surat Al-An'am ayat 82 tadi. Wa anna man dhalama nafsahu aydhun min kana, bahwa barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman apapun, lam yakun aminan wala muhtadian, maka dia tidak akan aman dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Itu perkiraan oleh para sahabat sebelum apa? Sebelum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajabahum shalawatullahi sallamu alaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi anna dhulma rafi'a lil amni wal hidayati 'ala al itlaq wa syirk, bahwa kezaliman yang mengangkat atau yang menghilangkan keamanan dan hidayah secara mutlak itu adalah syirik. Sedangkan selain syirik itu tidak mengangkat keamanan dan hidayah secara mutlak. Hanya apa? Hanya mengangkat sesuai dengan besarnya dosanya tersebut. Wa hadza wallahi huwal jawabul ladzi yushfal 'alila wa yurwi al-ghalila. Dan ini demi Allah adalah jawaban yang menghapuskan dan menghilangkan kehausan. Hausan atas apa? Atas jawaban. Jawaban siapa? Yaitu jawaban dari Ibnu Qayyim Allah Ta'ala. Inna dhulmat mutlaqat tama huwa syirkul ladhi huwa wadrul ibadati fi ghairi mawdi'ha, bahwa kezaliman sempurna, ya, kezaliman yang mutlak adalah syirik. Dan syirik itu adalah apa? Meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Syirik adalah apa? Tidak pada tempatnya. Karena yang namanya zalim itu syai'in fi ghairi mahalli, karena yang namanya zalim itu definisinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan syirik itu zalim dan kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Harusnya ibadah Subhanahu wa ta'ala, tapi diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amnu wal huda al mutlaq, sedangkan dimaksud dengan keamanan dan hidayah yang mutlak, wal amnu fi dunya wal akhirah, yaitu keamanan di dunia dan di akhirat, wal huda ila siratal mustaqim, serta hidayah menuju siratal mustaqim. Maksudnya keamanan di sini adalah apa? Keamanan hati. Walaupun mungkin mendapatkan tantangan, maupun mendapatkan, tapi hatinya tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika orang tidak, ya, karena yang namanya keamanan itu adalah Allah Subhanahu, kita ketenangan dalam hati, ya. Lihat Badar, saking umat Islam merasa amannya, antum lihat, silahkan lihat di dalam surat ceritanya, ya. Saking umat Islam merasa apa? Merasa amannya di dalam perang tersebut, padahal apa? Padahal persenjataan sangat kurang, jumlah juga sangat kurang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka, quran idyaghashin kumun na'asa amanatan minkum. Mereka di tengah peperangan merasa ngantuk. Kalau antum merasa ngantuk di mana? Di kelas. Atau ketika Jumat. Beda tidak? Beda. Ya. Kalau di kelas aman, tapi merasa karena capek, tidak perhatian, tidak menarik terhadap pelajarannya, ya. Tapi kalau di tengah desing peluru, kalau sekarang ya desing peluru, atau ketika sedang dulu kan ini tang bisa ngantuk tuh, gimana ceritanya itu? Ya, bahkan baca dalam beberapa riwayat sampai apa? Sampai beberapa sahabat itu hampir lepas pedangnya tuh karena saking ngantuknya. Kalau antum karena ngantuknya. Oh, itu bainas sama was sumur bor. Ya, antara langit dan sumur bor. Sumur bor ini sumur bor minyak ya. Nah, maka kemudian disebutkan mutlaqu at-tamu rafi'un lil amni wal huda mutlaqi wal huda at-tami. Yang mutlak yaitu apa? Syirik yang sempurna itu juga akan mengangkat atau menghilangkan keamanan dan hidayah mutlak dan sempurna. Wala yamna'u dhalika ayyakuna mutlaqu dhulmi mani'an min mutlaqil amni. Dan itu tidak menghalangi bahwa kemutlakan zalim itu juga menjadi penghalang dari kemutlakan. Kata ammalhu dan juga menghalangi dari kemutlakan hidayah. Maka renungkanlah. Maksudnya begini. Maksudnya ya. Kezaliman yang apapun kita buat, ya, itu akan menghilangkan keamanan dan hidayah yang sudah ada dasarnya tersebut sesuai dengan kezaliman yang kita berbuat. Tapi kalau sepertinya kezalimannya adalah kezaliman yang paling besar, maka yang hilang adalah keamanan dan hidayah dari dasarnya. Tapi kalau kemudian kezaliman yang diperbuat itu adalah kezaliman yang seperti yang tadi begitu ya, melakukan dosa maksiat yang atau syirik asghar, maka yang hilang adalah apa? Kesempurnaan dari keamanan dan hidayah tersebut yang hilangnya. Ya, kesempurnaannya yang hilang. Semakin besar maka semakin besar juga kehilangan apa, kesempurnaan yang hilang. Maka renungkanlah kita. Fal mutlaq lil mutlaq wal hissah lil hissah intaha mulakhasan. Maka yang mutlak itu menghilangkan yang mutlak, dan yang bagian akan menghilangkan yang bagian. Artinya apa? Itu semuanya berhadap-hadapan. Sempurna menghilangkan sempurna, mutlak menghilangkan mutlak, bagian akan menghilangkan bagian, dan selanjutnya. Agak berat ya. Sampai sini paham atau tidak? Kalau tidak paham nanti silakan ditulis di, ya, jangan sampai tidak paham. Ini masalah akidah ini. Ya, makanya ada beberapa masalah akidah, bahkan ilmu usul ya, bukan akidah, itu yang memang tidak bisa diterjemahkan. Kalau memang tidak bisa bahasa Arabnya, maka harus belajar seperti ini. Ya, face to face. Karena bahasa Arab itu adalah sebuah dzauq, sebuah rasa. Ya, apalagi kalau kita membaca perkataan-perkataan ulama salaf seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, bahkan apalagi kalau baca kitabnya Imam Abu Hasan Asy'ari yaitu Al-Ibanah, atau kitab Aqalatul Islamiyyin, dijamin satu halaman satu pertemuan itu sudah hebat. Sudah hebat itu, satu halaman sudah hebat itu. Karena apa? Bahasanya sangat padat dan perlu penjelasan yang banyak. Padahal ini termasuk baru sekitarnya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, penulis itu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala berkata, wa an Ubadah bin Shabit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Shabit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man syahida alla ilaha la syarika lah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa bihi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaulu Maryam wa ruhum min, dan dia adalah kalimat yang di lakukan kepada Maryam atau pada rahim Maryam, wa ruhum minhu, dan juga ruh darinya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannata haqqu haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan bahwa neraka itu benar adanya, adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia punya. Syarahnya, Ubad ibn Shamit itu adalah Ibn Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Namanya adalah Ubadah ibn Shamit ibn Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Kunyahnya adalah Abu Walid, salah seorang dari tokoh kaum Ansar ya di Madinah. Badriyun masyhur. Beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar yang terkenal. Mata di Ramallah sana 34, meninggal di Ramallah tahun 32-34 Hijrah. Ramallah di mana? Palestina ya. Awas bacaan jangan Romlah ya. Kenapa kalau Romlah? Janda. Jangan baca Romlah ya. Di Ramallah. Beliau meninggal pada umur 72 tahun. Qila, ada yang juga yang mengatakan bahwa beliau hidup sampai pada masa khilafah Muawiyah. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah." Ya. Aiman takallam biha arifan ma'naha, di ma'naha aliman amilan bi muqtadaha batinan wa zahiran. Nah, ini penjelasannya. Barang siapa yang mengucapkannya, mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena sini syahida, bukan man qala ya, man syahida. Bersaksi. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah dengan arifan li ma'naha, mengetahui maknanya. Mana dari la ilaha illallah? Amilan maqtadaha, mengamalkan tuntutan-tuntutannya atau mengamalkan konsekuensinya. Batinan wa zahiran, baik secara lahir ataupun batin. Ya. Jadi semua tuntutan la ilaha illallah itu dilaksanakan lahir dan batin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang pertama, bahwa untuk mengucapkan la ilaha illallah harus dengan apa? Dengan ilmu, dan harus diketahui maknanya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tanpa tahu maknanya, ucapkan sampai ribuan kali ya, ucapkan la ilaha illallah 1100,5 kali contohnya ya. Tidak manfaat jika tidak mengetahui maknanya. Sebagaimana juga salah orang yang sampai seharian tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, padahal itu adalah kalimat yang sangat berat di timbangan. Dalam sebuah hadis disebutkan demikian kan, jika dalam salah satu dalam timbangan seperti ini, di sini letakkan la ilaha illallah, sini letakkan langit dan bumi beserta isinya selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Maka jangan sampai kemudian kita tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah dalam satu hari ya, itu juga salah ya, karena takut bid'ah kemudian tidak pernah mengucapkan. Bukan demikian, yang bid'ah itu bukan la ilaha illallahnya, tapi apa? Tata caranya, pertama. Kedua, penentuan waktunya. Ketiga, hitungannya. Adapun la ucapkan la ilaha illallahnya adalah merupakan ibadah. Asal tidak ditentukan sekian kali contohnya. 100 kali, bahkan ada sampai ribuan kali dikoordinir. Ya. Di satu tempat, di satu waktu ucapkan, bahkan ada suara satu, suara dua. Seperti kur. Saya tidak mengandalkan karena pernah menemukan sendiri ya. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah. Itu zikir atau Entahlah. Ya. Tidak seperti itu juga, ya. Tapi harus alifan di ma'naha, harus mengetahui maknanya dan mengamalkan tuntutannya. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang menyaksikan dengan kebenaran dan mereka ya'lamu ya'malamun, dan mereka mengetahui, yaitu mengetahui apa? Mengetahui maknanya, mengetahui tuntutannya, dan kemudian mengamalkannya. Nah, maka kemudian disebutkan di sini, amman nutqu biha min ghairi ma'rifati ma'naha. Adapun mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya, wala yaqinin wala amalin, wala yaqina wala amala bima taqtadhihi, bahkan tidak ada keyakinan dan tidak ada amal terhadap apa, terhadap tuntutannya, min nafyi syirki, apa saja tuntutannya, yaitu pertama menafikan atau meniadakan syirik, wa ikhlasil qawli wal amali, dan mengikhlaskan perkataan dan perbuatan. Ingat, saya ingatkan lagi, ikhlas di sini ada ikhlas dalam masalah akidah, bukan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas di sini artinya apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qaulal qalbi wal lisan, dengan perkataan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal jawarih, dan juga dengan amal hati dan anggota badan. Fa ghairu nafi'in bil ijma, maka pengucapan yang seperti itu tidak bermanfaat sama sekali secara ijma. Jadi ijma ulama sudah menunjukkan dan menyepakati bahwa mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa pemahaman, tanpa pengamalan, itu tidak ada manfaatnya. Ya. Makanya orang yang suka tahlil itu bagus. Tahlilan perlu dalil. Ya. Jadi antum kalau sepertinya sambil jalan, daripada luak-liuk tidak menentu, ya, melihat yang tidak-tidak, malah kemudian menggugurkan hafalan, menaikkan syahwat, ya. Syukur. Kenapa? Lihat orang, aduh, pakai moge. Apa? Pakai swallow. Hanya tidak bersyukur, maka lebih baik sambil itu kita lakukan pandangan, ucapkan la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tanya la ilaha illallah, tidak tanpa harus menunggu apa, menunggu ada acara, ya, ucapkan kapanpun dimanapun kecuali di WC, ya, karena jumhur ulama mengatakan itulah makruh membawa dan mengucapkan, bahkan ada juga mengharamkan, ya, membawa dan mengucapkan apa, lafzul jalalah di tempat yang najis. Kita lihat catatan kakinya, ini penting, ya, yang di bawah, yang paling bawah, yang kurung dua. Qala fi qurratil uyun, dikatakan dalam qurratil uyun, wa qad tadammanat hadhihi al-kalimatul 'azimatu nafyan wa itsbat. Kalimat yang agung ini sudah mencakup atau mengandung nafyun, penafian atau peniadaan, wa itsbat, dan penetapan. Fanafil ilahiyata an kulli ma siwa Allah biqaulika, maka menafikan keilahan atau ketuhanan dari semua yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan ilaha ilahiyata lillahi biqaulika, atau asbatta ilahiyata biqaulika, dan kau, ya, menetapkan ketuhanan atau keilahan bagi Allah Subhanahu illallah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallah illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la izul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain dirinya, demikian juga malaikat dan orang berilmu, ya, yang berdiri dengan keadilan. Tidak ada ilah selain dirinya yang maha gagah atau lagi maha mulia lagi maha bijaksana. Fakam dhalla bisababil jahli bima'naha man dhalla, berapa banyak orang yang tersesat karena tidak tahu atau bodoh terhadap makna dari la ilaha illallah ini. Betapa banyak dan berapa banyak? Banyak sekali. Wahumul aktsarun, bahkan di sini disebutkan bahwa kebanyakan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini adalah tersesat. Karena apa? Karena tidak tahu maknanya. Faqallabu haqiqatal ma'na, maka mereka kemudian membalikkan hakikat dari makna la ilaha illallah tersebut. Fathbatu ilahiyatal manfiyata liman nufiyat anhul min manhu anhu minal makhluqina arbabul quburi wal masyahidi wat tawagiti wal asjari wal ahjari wal jinni wa ghairi dzalik. Maka kemudian apa? Mereka menetapkan ilah, keilahan atau peribadatan kepada makhluk-makhluk yang sudah ditiadakan keilahannya tersebut. Padahal ketika kita mengucapkan la ilaha, artinya apa? Semua sifat ilahiyah itu sudah dihilangkan dari semua makhluk. Kenapa kita katakan makhluk? Karena selain Allah adalah ya kita hilangkan. Tapi karena orang tidak tahu, mereka malah apa? Menetapkan uluhiyah itu kepada makhluk padahal sudah ditiadakan atau sudah dinafikan. Baik itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam kuburan, atau kepada makam-makam, ya, atau kepada togut-togut, atau kepada pepohonan, atau kepada bebatuan, ya, bahkan kepada jin dan selainnya. Banyak ya. Contohnya apa? Ya, contohnya orang minta bantuan kepada jin yang khodam segala macamnya. Ya. Wattakhu wasyab khurafu. Kemudian mereka menjadikan itu sebagai agama, kemudian mereka menjadikannya syubhat, lalu kemudian menghiasinya. Menghiasinya bahwa ini adalah agama yang benar. Yaitu apa? Menyembah kepada Subhanahu wa taala. Wattakhadhu tauhida bid'atan wa bahkan mereka menjadikan tauhid ini sebagai bid'ah. Padahal bid'ah siapa? Mereka. Tapi mereka kemudian karena banyak menjadikan tauhid ini sebagai bid'ah dan sebutkan tukang mengkafirkan. Contohnya begitu ya. Wah, tukang mengkafirkan. Padahal kita tidak mengkafirkan. Ya. Tapi Allah yang mengkafirkan, kita hanya menyampaikan. Dan kita tidak mungkin tidak mengkafirkan siapapun yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kafir amalannya, adapun kafir orangnya itu masalah nanti. Nah, para ulama bukan masalah kita. Ya. Ala man da'ahum ilaih. Jadi mereka mengingkari orang yang mengajak mereka untuk bertauhid dan mengatakan apa banyak ya. Banyak ini sudah nenek moyang kami seperti ini. Ini agama baru. Padahal yang baru siapa? Karena Nabi SAW tidak pernah ke kuburan. Para sahabat ke kuburan. Ya. Para tabi'in tidak pernah minta ke kuburan sahabat. Ya. Bahkan Umar bin Khattab anhu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau setan berpapasan itu akan apa? Ambil jalan lain. Kan? Wah, berarti setan bisa minta aku bantuan, kan dia takut padaku. Harusnya demikian ya. Coba kalau antum ingin gitu kan. Wah, aku cari setan biar aku minta bantuan. Dia kan takut sama aku. Mungkin gitu ya. Sok jumawa. Nauzubillah min dzalik. Falam ya'rifu minha ma 'arafa ahlul jahiliyah min kuffari Quraisy wa nahwihim. Nah, orang-orang yang sekarang ini tidak memahami la ilaha illallah sebagaimana dipahami oleh orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah. Ya, daripada orang kafir Quraisy, ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang bahasa Arabnya masih sempurna. Zauq Arabinya, ya kalau belajar balaghah itu ada yang ya zauq Arabinya itu artinya pemahaman yang benar terhadap bahasa Arabnya itu masih murni. Ya. Nah, ketika diucapkan la ilaha illallah yang terpikir oleh mereka apa? Wah. Kalau aku mengucap berarti semua berhala yang harus aku tinggalkan, aku tidak mau. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Coba kalau sepertinya la robba illallah, mereka mau. Karena kalau rob itu hanya mengakui Allah sebagai pencipta, pemilik dan pemelihara. Ya. Yang mereka ingkari adalah apa? Berdoa hanya untuk Allah, kepada Allah, itu mereka. Fa innahum arafu ma'naha wa ankaru ma dallat 'alaihi. Orang kafir Quraisy itu mengetahui makna la ilaha illallah dan mengingkari. Ya, mengingkari apa? Mengingkari dari la ilaha illallah tersebut. Falam ya'rifu minha madallat 'alaihi al-ikhlas, min al-ikhlas, ya. Adapun orang-orang yang musyrik sekarang, mereka tidak tahu ya tentang ikhlas yang ditunjukkan dalam la ilaha illallah tersebut, ya. Maka disebutkan sini wal musyrikuna min awakhir hadhil ummata ahadhil ummati angkaru ma angkarahu ulaika ala man da'ahum ila tarki ibadati ma kanu ya'buduna min dunillah min al mauta wal qubur masyir tawaghit wa anhiya. Jadi sama ya, orang kafir Quraisy dulu itu ketika apa? Ketika dilarang untuk berdoa kepada selain Allah, untuk meminta kepada kuburan-kuburan, untuk meminta kepada patung-patung, mereka mengingkarinya. Orang-orang yang musyrik sekarang juga sama, ketika dilarang untuk meminta kepada jin, dilarang untuk meminta kepada kuburan, dilarang untuk meminta kepada pohon-pohon, kepada hal-hal yang keramat, itu juga mereka menolak. Bedanya apa? Bedanya kalau orang-orang kafir Quraisy itu menolak karena mereka tahu makna la ilaha illallah dan mereka tidak siap dengan konsekuensinya, maka mereka menolak. Ya. Adapun yang orang-orang sekarang, ya, orang sekarang mereka tahu maknanya. Mereka tidak tahu maknanya, tidak tahu makna apa la ilaha illallah, tapi mereka mengucapkan. Sehingga ketika apa? Ketika diajak untuk meninggalkan syirik, mereka menolak. Maka wajar kalau orang-orang sekarang ini, ya, orang-orang sekarang ini banyak yang mengucapkan la ilaha illallah sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan ribuan kali. Tapi apa? Tapi mereka kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang tahlilan sekitar kuburan. Ya. Dan mengatakan semua yang tahlilan sekitar kuburan itu adalah berdoa kepada selain Allah. Ada juga tahlilan itu ada untuk memberikan syafaat, walaupun juga tetap tidak benar ya. Memberikan syafaat kepada yang dikubur, bukan meminta. Tapi banyaknya apa? Banyaknya orang yang ziarah ke kubur, baik kubur wali atau kubur siapapun, ya, terutama kubur orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap wali, gitu ya. Itu mereka kemudian bertahlil di situ sampai ratusan kali, kemudian berdoanya kepada yang dikubur. Tolak belakang antara yang diucapkan dengan perbuatan. Karena apa? Karena kebodohan. Ucapkan la ilaha illallah kemudian ketika berdoanya, bahkan jangankan di saja, mereka mengucapkan la ilaha illallah sampai puluhan kali, kemudian ketika berdoa, berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memakai wasilah, ya, entah memakai wasilah Syekh siapa, entah Syekh Siti Jenar, ya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang biasanya paling banyak. Tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tuntutan dan makna dari la ilaha illallah, dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita teruskan sedikit. Qol al-Mufhim 'ala Sahih al-Muslim, dalam kitab al-Mufhim atas Sahih Muslim, babun la yakfi lafzi bisyahadatain. Bab tidak cukup hanya mengucapkan kedua kalimat syahadat. Balla budda min istiqanil qalbi, tapi harus dengan keyakinan hati. Hati bagaimana akan meyakini kalau tidak paham? Sebagaimana antum nanti, ya, nanti. Atau apa yakin akan melamar seorang akhwat tidak memahami yang dilamar itu siapa, hanya sekedar bayangan? Saya tidak mungkin, pasti akan cari tahu dulu, ya. Demikian juga akhwat yang dilamar itu tidak akan dengan yakin menerima kalau tidak mengetahuinya dulu, paling tidak meyakin apa mencari tahu dengan apa, dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang tidak akan yakin terhadap dua kalimat syahadat tanpa nanya, tanpa ilmunya. Hadhihi tarjamatu tanbihu ala fasadi madhhabil murji'ah. Ya, terjemah merupakan peringatan atas rusaknya madhab murji'ah yang mengatakan bi anna talaffuza bisyahadataini kafin fil iman, bahwa mengucapkan kedua kalimat syahadat itu sudah cukup dalam iman. Jadi asal ucapkan dua kalimat syahadat tak sudahlah, mau apa mereka tahu pasti masuk surga. Sesat, ya pasti sesat ya. Wa hadithu hadal babi tadullu ala fasadi. Hadis-hadis dalam bab ini yang bab tadi sebutkan di atas itu menunjukkan kerusakannya, yaitu kerusakan madhab murji'ah. Bal huwa madhabun ma'lumul fasadi minas syari'ah. Bahkan madhab murji'ah ini adalah madhab yang diketahui kerusakannya dari syari'ah atau dari agama ini. Liman waqafa alaihi, bagi orang yang mempelajarinya. Wali annahu yazamu minhu taswiqun nifaq wal hukmu lil munafiqi bil iman sahih. Karena dengan apa, dengan madhab murji'ah ini, maka orang-orang yang munafik itu akan dihukumi imannya benar. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di keraknya neraka. Tidak mungkin orang beriman berada di kerafnya neraka. Jadi orang munafik itu adalah salah satu bentuk kekufuran. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam hatinya mengingkari, maka mereka tidak melaksanakan. Wa huwa batilun qat'an, dan itu sudah batil secara qat'i tanpa keraguan lagi. Intaha. Wa fi hadzal hadits ma yadullu ala hadza. Dan dalam hadis yang tadi dari Ubadah bin Somin itu, ya, ada yang menunjukkannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, man syahida, barang siapa yang bersaksi, fa inna syahadata la tasihu illa idha kanat an ilmin wa yaqin. Sesungguhnya persaksian itu, ya, yang namanya persaksian itu tidak sah kecuali berdasarkan ilmu dan berdasarkan keyakinan. Ya Allah, kau bersaksi tanpa ilmu, tanpa keyakinan tidak sah. Contohnya apa? Kamu bersaksi pada si A, iya bersaksi. Kamu tahu si A? Enggak. Kamu tahu apa yang disaksikan? Enggak. Kamu paham disaksikan? Enggak. Diterima tidak? Tidak. Ya, persaksian diterima jika ada ilmunya dan ada keyakinannya. Qala An-Nawawi, An-Nawawi rahimahullah berkata, "Hadza haditsun 'azimun jalilul mauqi'." Hadis ini hadis yang agung kedudukannya. Wa huwa ajma'u aw min ajma'il hadits al-mustamilati. Hadis ini merupakan yang paling menyeluruh atau di antara hadis yang paling menyeluruh yang mencakup masalah-masalah akidah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min bilal kufri. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja yang mengeluarkan dari kufur. Lafi ala ikhtilafi aqidah. Ya. Walaupun akidah mereka berbeda dan akidah mereka berjauhan. Faqata sarf sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ahrufi ala ma yubayinu bihi jami'ahum. Allah sallam mencukupkan dengan kata-kata ini, ahruf itu dari huruf, maksudnya di sini adalah kata-kata. Rasulullah sallam mencukupkan dengan kata-kata ini yang menerangkan semua ajaran-ajaran kufur. Ya. Jadi di sini sudah mencakup semua ajaran kufur, mau kufurnya kufur syirik ataupun kufur yang lainnya. Ya. Sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini. Wa huwa fi mawadhi'i min al-Qur'an. Ini terdapat banyak di dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an tentang la ilaha illallah di sini. Wa ya'tika fi qaulil baqa'i sharihan. dan akan datang ya tentang penjelasan itu dari perkataan Abu Qa'i secara apa, secara terang-terangan nanti di halaman, beberapa halaman lagi ya dari sini. Wallahu ta'ala alam. Tapi berkhawatir fillah, kita selesaikan dulu sampai di sini untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika tidak paham maka bisa tanyakan. Wallahu ta'ala fatafaddal. Angkat kaki boleh. Ya, buat silakan. Jadi guru mendekat. Sing cakat kadi ujang. Tebih-tebih teuing atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfect. Saya pernah dengar tentang yang ria itu, ada sebagian ulama yang berpendapat dosanya, dosa ria itu kan maksudnya syirik kecil, Ustaz. Nah, dosa syirik kecil itu kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal tuh, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya dia pasti masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Beda dengan dosa syirik akbar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi kan ada ulama salaf yang berpendapat bahwasanya dosa itu termasuk syirik kecil karena dia mendahulukan hawa nafsunya daripada cinta kepada Allah. Jadi dia mendahulukan cinta terhadap hawa nafsunya daripada cinta kepada Allah. Itu syirik dalam masalah cinta. Nah, yang seperti ini saya masih bingung sendiri, apakah setiap karena setiap dosa kan berarti maksudnya syirik kecil juga, karena seorang harusnya tidak berdosa, tidak melakukan dosa kecuali dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada cinta kepada Allah. Nah, jika demikian keadaannya, apakah berarti dia jika dia tidak bertobat masuk syirik kecil yang dosa yang diancamkan dipahamkan oleh ulama yang tadi saya sebutkan masuk dosa yang syirik kecil tersebut, atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Baik. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ba'ad. Tidak setiap dosa itu termasuk kepada syirik besar. Dilihat dari apa? Dilihat dari pendorongnya apa. Ada orang yang melakukan dosa bukan karena mendahulukan cinta kepada dosa tersebut daripada cinta kepada Allah, tapi memang dia nafsunya sambil meyakini bahwa itu merupakan dosa. Ya, dia takut, tapi tidak bisa menahan nafsunya. Dan banyak di antara kita seperti itu. Contohnya, ketika yang mencerang lewat gitu ya. Antum ketika tiba-tiba melihat, kemudian tidak berkedip, itu karena apakah karena tidak cinta kepada Allah? Bukan, tapi apa? Bisa jadi karena lalai. Ya, seperti itu. Jadi lihat dari dorongannya, motifnya itu apa? Maka tidak bisa semua disamarkan seperti itu. Mencuri dosa besar, betul. Ya, tapi apakah karena mendahulukan hawa nafsu? Bukan juga, tidak mesti juga. Ya. Ada yang karena kebutuhan mendesak, ya. Walaupun tetap dosa. Ya, walaupun tetap dosa. Ada karena memang penyakit seperti klepto. Ya, tetap juga dosa. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita baca dulu ya. Salah atau tidak jika anak ingin, siap mendengarnya ya? Siap mendengarnya? Baik, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salah atau tidak jika anak ingin menikah karena ingin menjaga diri? Karena ada ikhwan yang suka gangguin anak, deket-deketin, bercandain dan lain-lain. Tidak salah. Bahkan ini sangat benar. Sangat benar. Saya juga dulu menikah begitu. Ini jaga diri kok. Istri saya ketika menerima lamaran saya juga demikian, menjaga diri. Kenapa? Karena banyak yang ngajak pacaran, kok saya ngajak nikah. Ya. Makanya ketika kenal, yang saya minta apa? Saya minta nomor telepon bapaknya. Itu laki-laki baru. Itu sangat benar ya, apalagi di zaman yang serba fitnah seperti ini. Ya. Ya kan, langsung pada duduknya enggak tenang. Tapi ayah anak belum mengizinkan karena ingin anak kerja kantoran. Anak harus bagaimana? Sekarang masalah itu tergantung kepada siapa yang mau melamarnya. Bisa meyakinkan tidak? Karena kalau seorang anak itu tidak bisa, anak perempuan sulit meyakinkan ayahnya sendiri, ya. Tapi kalau kemudian dikuatkan dengan calon yang datang, ya, dan terus berkomunikasi dengan ayahnya, insya Allah bisa luluh, ya. Dan tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kantoran ya itu apa perkara lain lagi ya. Yang jelas harus ada dulu siapa yang akan melamar. Ada yang siap? Ada yang siap tidak? Ya. Tiga, udah ada ikhwan yang ingin nazar dengan anak. Ketika anak minta izin, tiba-tiba teteh anak malah nyuruh anak untuk ta'arufan dengan mantan pacarnya yang udah hijrah. Apakah ini jawaban istikharah atau ujian? Saya tidak tahu apakah ini jawaban istikharah atau ujian. Tapi yang jelas bahwa subhanallah, ya, kalau saya menyarankan jangan dengan mantan pacar kakaknya. Kenapa? Karena sebagaimana dalam sebuah patah Arab, fa'in sungguhnya cinta itu adalah kepada cinta yang pertama. Takutnya apa? Walaupun sudah hijrah, hati itu tidak yang tahu, apalagi baru hijrah. Bukan baru hijrah, baru tobat ya. Karena hijrah itu sebuah perjalanan panjang. Kalau cuma baru mengenal sunnah, baru ikut kajian, itu baru tobat, belum hijrah lagi. Hijrah itu apa? Perjalanan panjang. Kapan? Seumur hidup hijrah itu. Way of life. Karena itu banyak orang yang baru tobat kemudian menyimpang lagi. Tidak hijrah namanya itu. Ya. Hanya baru tobat saja. Apakah anti akan merasa aman nanti apa? Nanti kemudian malah apa? Malah na'udzubillah min dzalik ya. Lebih perhatian kepada kakak daripada kepada anti. Walaupun bagaimana? Karena hati itu bukan kita yang memiliki. Maka lebih baik apa? Lebih baik izinkan ikhwan yang sudah dengan gagah perkasa mau nazar itu. Daripada apa? Daripada kepada mantan orang. Kalau tahu itu mantan orang jangan mau. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian selanjutnya. Tadi saya masih tidak mengerti apa yang dimaksud dengan syirik yang sempurna dan syirik yang mutlak. Apa perbedaannya? Syirik yang sempurna ini adalah syirik akbar. Ya. Syirik akbar itu syirik yang sempurna. Adapun syirik yang mutlak ini maksudnya adalah syirik asghar dan dosa-dosa yang termasuk kepada syirik asghar, juga dosa-dosa yang lain. Maksudnya itu. Jadi syirik yang sempurna itu adalah syirik akbar. Kenapa? Karena menghapuskan semua amalan dari hulu sampai hilir, habis semua. Itu kalau syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar itu hanya menghapuskan amalan yang diamalkannya saja, yang dia berbuat syiriknya saja di situ. Ya. Makanya mengikis iman tapi kemudian tidak menghilangkan keamanan secara sempurna, hanya sesuai dengan keimanannya yang terkikis tersebut. Ya, seperti itu. Apakah menunda sholat untuk melakukan suatu pekerjaan termasuk syirik asghar? Saya tidak bisa memastikan, lihat dulu. Apakah menundanya itu karena lebih mencintai pekerjaan daripada Allah Subhanahu wa taala atau karena memang lalai? Nah, kalau karena lebih mencintai pekerjaan maka dikhawatirkan itu termasuk pada syirik asghar sebagaimana terangkan dalam kitab ini. Tapi karena lalai maka itu hanya dosa besar. Kok hanya ya, dosa besar. Ya karena walaupun bagaimana syirik walaupun asghar itu tetap lebih besar daripada dosa paling besar. Ya, selain syirik akbar. Wallahu a'lam. Di kampus ada beberapa tempat sholat yang tersebar di sana. Apakah berdosa apabila kita sholat di sana? Padahal wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Masjid itu dalam pengertian bahasa Arab itu adalah semua tempat yang dikhususkan untuk sholat. Tidak di masjid tidak di apa di dalam bahasa Arab tidak mengenal musola, surau, langgar dan lain-lain. Yaitu bahasa Indonesia saja. Makanya bolehkah sholat di langgar? Boleh dan tidak. Ya. Kalau langgarnya itu adalah kata kerja maka tidak boleh. Kalau langgarnya kata benda itu boleh. Ya. Jadi walaupun masjid ada, kadang-kadang untuk mengejar ke masjid tidak sempat. Maka di musola memang itu kalau sudah disediakan maka itu silakan tidak masalah. Ya, tidak bermasalah itu. Sebagaimana sholat di contohnya masjid-masjid di kantor. Ya, seperti itu. Tapi kalau ke masjid itu lebih baik lagi. Ya, insyaallah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat mengancam anggota keluarga yang susah atau lalai dari sholatnya serta berbuat dosa? Sebenarnya mengancam itu, ya, itu adalah kiat terakhir. Karena dalam bahasa dalam sebagai seorang dai itu adalah basyiro wa nadhiro. Berikan kabar gembira dulu, baru beri peringatan. Artinya apa? Kita dekatin dulu, ya, pakai personal approaching dulu, pendekatan dari hati ke hati. Kalau sudah tidak, baru diingatkan dengan neraka. Setelah tidak diingat neraka, baru ingatkan dengan hukuman dunia. Nah, sekarang kedudukannya apa di sini? Orang tua bukan, orang tua banyak caranya. Tapi kalau hanya sekedar kakak yang tidak punya dukungan dari orang tua, maka hendaknya apa? Hendaknya berkoordinasi dengan orang tua dulu, ya. Dan itu bisa dikonsultasikan dengan orang tua. Karena kita harus tahu juga anggota keluarganya sudah balig belum. Nah itu nanti lain lagi penanganannya. Laki-laki atau perempuan, lain lagi penanganannya, apa penanganannya, ya. Umurnya berapa, latar belakang pendidikan apa, itu semuanya berpengaruh, ya. Jadi pertanyaannya ini terlalu luas dan jika dibahas itu bisa menjadi sebuah seminar, ya. Dan mungkin saya sendiri tidak sanggup mengadakannya, ini harus kepada orang yang ahli, ya, tidak bisa saya sendirian, ya. Allah a'lam. Bagaimana maksud penduduk Al-A'raf? Apakah mereka tetap tinggal di Al-A'raf? Tidak. Ya. Yang apa? Mereka melihat penduduk surga, melihat penduduk neraka. Tidak. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya lihat di tafsir surat Al-A'raf. Ya. Tafsir sekarang sudah banyak. Ya, silahkan kelanjutannya. Biar apa? Biar seru kalau nyari sendiri. Insyaallah akan ketemu jawabannya. Ada seorang ustaz yang bermahalid salaf yang menyebutkan bahwa datang kepada dukun merupakan kufur kecil. Apakah hal ini suatu kekeliruan, ustaz, atau ada perincian lebih lanjut? Datang kepada dukun kalau hanya sekedar datang, ya, dan bertanya saja, maka apa hukumnya? Man atakahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada dukun maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti di sini dia masih muslim. Ya, masih muslim. Hanya salatnya tidak diterima 40 hari. Sebagai apa? Sebagai balasan dosa dia. Apakah ini termasuk kufur kecil? Bisa dimasukkan pada kufur kecil. Kenapa? Karena kalau kufur akbar berarti dia sudah keluar Islam. Nah, tapi kemudian hadis yang lain, fasa'al fasadaqahu bima yaqul. Kemudian datang kepada dukun dan apa? Dan mempercayai apa yang dikatakan dukun itu, faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad. Maka dia sudah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah masuk kepada kufur akbar. Jadi memang datang kepada dukun itu dua. Ya, bisa kufur kecil, bisa kufur akbar. Kufur akbar itu kalau apa? Bertanya dan percaya kepada dukun tersebut. Bahkan bukan hanya dukun. Termasuk apa? Ramalan bulan, ramalan bintang maksudnya, ya, zodiak, feng shui, sio, dan lain-lain. Ya, termasuk itu mau saja ditipu oleh mesin. Lalu itu syirik akbar lagi kan? Karena kita percaya. Hanya buka-buka saja 40 hari tidak terima salatnya. Enak enggak tuh? Ya. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, ini bismillah. Bagaimana dengan dokter yang memeriksa pasien non mahram dan diharuskan menyentuh pasien tersebut padahal dokter yang sama jenis dengan pasien tersebut? Salah pasiennya. Pertama, kenapa? Kenapa datang ke dokter yang tidak sejenis? Ya. Yang tidak sejenis. Kalau ada dokter sejenis datang ke dokter sejenis. Ya. Terutama apa? Terutama sering saya tekankan ya pada para ikhwan, terutama kalau dokter SPOG. Apa SPOG? Spesialis kandungan. Jangan datang ke dokter spesialis kandungan yang laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak, jangankan pernah melahirkan, haid aja tidak pernah. Itu yang pertama. Kedua, aurat yang paling aurat dari perempuan akan dia lihat. Sedangkan sesama perempuan sendiri tidak boleh saling melihat tanpa kebutuhan. Ya. Nah, kalau darurat, contohnya di tempat apa? Di tempat seperti musibah ya, di Palu kemarin, di Lombok juga, maka semoga Allah mengampuni. Nah, kemudian memang kalau jadi dokter umum itu kadang-kadang dilema. Dokternya tidak bisa menolak. Menolak untuk apa? Untuk memeriksa. Tapi kan biasanya ada perawat ya, suruh perawatnya. Perawat kan dia tahu dasar-dasar ilmu kedokteran. Suruh perawat yang menyentuhnya, biasanya biasa seperti itu. Tapi walau alam, yang jelas sedapat mungkin untuk dihindari ya, sentuhan antara non mahram. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, mohon beri nasihat kepada orang yang depresi karena merasa terpaksa untuk mengejar dunia untuk berbakti kepada orang tua. Terus terang saya tidak bisa memberi nasihat kalau tidak tahu orangnya siapa, latar belakangnya bagaimana. Karena apa? Karena nasihat itu bagaikan obat. Dan obat itu diberikan sesuai dengan penyakit, baik jenis obatnya ataupun dosisnya. Hanya secara umum, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka kejarlah ya apa yang Allah persiapkan untuk kalian dari negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Bahwa mengejar dunia itu hanyalah untuk apa? Hanya untuk mendapatkan bekal akhirat, bukan untuk yang lain. Bahwa membahagiakan orang tua tidak mesti dengan mengejar dunia, ya. Tapi membahagiakan orang tua yang paling utama adalah dengan mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum demikian. Adapun secara apa? Secara detailnya itu harus diketahui kasusnya seperti apa. Wallahu a'lam. Apakah boleh seorang wanita yang merasa belum siap berumah tangga menikah untuk mendukungnya belajar ilmu syar'i? Apakah seorang wanita yang merasa belum siap berumah tangga menikah untuk mendukungnya belajar ilmu syar'i? Oh, perempuan belum siap berumah tangga, tapi dia menikah untuk mendukung. Sekarang pertanyaannya, kenapa belum siap? Apa yang menjadikan belum siap? Padahal apa? Padahal kalau menikah beban terbanyak di laki-laki. Beri nafkah, menjaga keluarga. Perempuan kan tinggal apa? Tinggal ngancam aja. Wahai Abi, tidak ngasih nafkah, awas loh, dosa. Kan gitu, ya. Dia cuma tinggal apa? Tinggal mengurus rumah tangganya dan suaminya serta anaknya. Kalau suaminya tidak mengurus, tinggal diancam saja. Ya. Jadi apa yang menyebabkan tidak siap itu? Nah, bolehkah? Boleh, ya. Menikah untuk apa? Lebih itu suatu kemuliaan insyaallah. Ya, tapi jangan kemudian asal-asal saja, ah, saya penting saya nikah dulu. Tidak, tetap ya, tetap harus harus apa, mencari yang memang benar-benar akan menyuruh untuk atau mendukung untuk apa, untuk belajar ilmu syar'i. Jangan sampai kemudian ya, tadinya niatnya menikah adalah untuk belajar ilmu syar'i atau untuk lebih belajar, lebih tenang belajar ilmu syar'i, malah kemudian yang terjadi sebaliknya, malah lebih giat untuk berdagang ya, mencari dunia. Akhirnya apa? Akhirnya tidak kesampaian ya. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada lagi? Baik. Sudah? Ikhwati fillah dan akhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.